Mari kita merendahkan di hadapan Tuhan, kita mohon pimpinan pencerahan dari Allah Roh Kudus. Kami mau bersandar kepada-Mu Tuhan, karena di dunia ini tidak ada yang dapat kami sandarkan. Bahkan orang-orang yang kami cintai pun bisa mengecewakan kami. Tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan dan firman-Mu, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Sebentar kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang terus-menerus mau diajar dan mau belajar. Kami juga mohon Roh Kudus supaya memberikan kami penerangan, pencerahan sehingga kami mengerti. Dan setelah mengerti, baik hamba-Mu yang menguraikan pun kami yang mendengarkan, sama-sama dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menaatinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema Alamilah Mujizat dengan Iman, dan kita ingin mendasarinya dari kisah seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dari Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Supaya firman Tuhan ini memberikan kesan yang mendalam buat setiap kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara silahkan membaca ayat yang genap. Memang di situ ada dua cerita. Cerita yang pertama adalah tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun dan juga Yesus membangkitkan anak Yairus. Ada dua cerita, dan kita ambil cerita yang kedua. Baik, saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu silahkan membaca ayat yang genap, demikian seterusnya. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alami mujizat dengan iman. Pernahkah Bapak Ibu melihat atau memperhatikan brosur atau spanduk KKR seperti ini? Ya, ini hanya beberapa yang saya ambil dari Google. Apa yang ada dalam hati Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca atau mendapat brosur semacam ini? Spanduk kebaktian kebangunan rohani yang disertai dengan mujizat kesembuhan. Ya memang dapat kita jumpai di mana-mana. Apalagi kalau kita dalam keadaan memang sakit misalnya. Mungkin ini, apakah ini bisa menjawab kebutuhan kita? Di dalam brosur atau spanduk KKR tersebut biasanya dijanjikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Dan biasanya ada kesaksian-kesaksian langsung on the spot orang-orang yang mengalami mujizat. Saya percaya bahwa mujizat itu masih ada. Tetapi kita tidak boleh menjadikan pengalaman itu menjadi dasar dari iman kita. Tapi yang harus menjadi dasar iman kita adalah kebenaran firman Tuhan. Saya yakin betul bahwa mujizat itu masih ada. Dan saya yakin Bapak Ibu pun mungkin ada yang mengalami mujizat Tuhan. Saya pun mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Tergantung pemahaman kita tentang apa itu mujizat. Ya. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh mendasarkan mujizat itu menjadi pengalaman hidup kita itu, mujizat itu menjadi dasar dari iman kita. Karena pengalaman tiap orang beda. Ya, dan tiap orang juga melalui mujizat yang berbeda-beda. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya ya, di dalam Alkitab mujizat diadakan untuk memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan. Mujizat berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang melampaui akal pikir kita, yang melampaui hukum-hukum alam. Mujizat itu juga sering menyertai karya keselamatan Allah kepada umatnya. Ketika Yesus menyembuhkan, di situ pasti konteksnya tentang bicara tentang keselamatan. Dan saya yakin tidak juga semua orang sakit zaman Yesus disembuhkan. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, itu semua di dalam konteks keselamatan, karya keselamatan. Kalau kita membaca kitab Injil saja, ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Khusus bacaan kita hari ini menceritakan tentang mujizat kesembuhan, dan yang kita tidak bahas adalah kebangkitan dari orang mati. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana seharusnya sikap yang benar terhadap mujizat itu? Apa kaitannya dengan iman kita? Nah, belajar dari kisah penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dalam bacaan kita hari ini, kita dapat belajar bagaimana memahami mujizat itu dengan benar. Yang pertama, iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu menjadi sarana terjadinya mujizat. Tetapi terjadinya mujizat sepenuhnya bergantung pada anugerah dan kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu menjadi sarana terjadinya mujizat. Sarana kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Tetapi terjadinya mujizat itu sendiri sepenuhnya bergantung pada kedaulatan Allah. Mari kita memperhatikan ayat 28 dan 34. Perempuan itu punya iman. Asal ku jamah saja jubahnya, bukan Yesus, jubahnya, bajunya. Aku sembuh, aku akan sembuh. Ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu, mari kita perhatikan empat fakta yang dicatat oleh Alkitab tentang penderitaan perempuan ini. Kalau kita perhatikan tadi betul-betul di dalam bacaan kita hari ini, yang ada empat fakta. Fakta yang pertama adalah bahwa perempuan ini dicatat sudah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Jadi Bapak Ibu, rupanya dia sudah lama menderita karena sakitnya itu. Orang yang sakit 1, 2, 3 tahun sampai 4 tahun masih semangat ya untuk cari pengobatan ABCD alternatif, ya mungkin herbal ya. Kita cari sana nasihat ini, oh ini cocok nih, kita akan coba semua. Tapi menurut penelitian Bapak Ibu, masuk tahun kelima orang yang sakit itu biasanya disuruh apapun sudah mulai malas ya. Kerinduan, keinginan untuk sembuh itu ada tapi semakin kecil biasanya. Nah, kita bisa bayangkan bahwa perempuan ini sudah 12 tahun menderita sakit Bapak Ibu. Jadi sudah melebihi masa orang yang punya pengharapan. Ya kata dokter tuh kalau udah 5 tahun ke bawah itu masih menggebu-gebu. 5 tahun ke atas orang sudah mulai mungkin bisa terima keadaan ya, memang sudah enggak ada. Apalagi kalau kita lihat fakta berikutnya nanti. Alkitab juga mencatat di dalam bacaan yang tadi kita tidak baca. Anak Yairus yang mati juga usianya 12 tahun Bapak Ibu. Jadi Bapak bayangkan kalau Bapak Ibu punya anak SD kelas 6. Ya kira-kira masih ya imut, lucu ya kira-kira. Nah, bayangkan dari dia lahir sampai dia itu SD kelas 6 sakit. Seumuran sama. Apa ini kebetulan ya? Ini kebetulan ya, tapi saya bilang enggak alam, enggak kebetulan. Ini anak ini juga 12 tahun ya usianya, ini sakit sudah 12 tahun dan dalam satu cerita. Umur anak perempuan Yairus sama dengan umur penderitaan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Jadi sepanjang dari kelas lahir sampai kelas 6 SD, perempuan ini sakit. Sekali lagi, pada umumnya orang yang sudah sakit selama 5 tahun ke atas dan tidak kunjung sembuh, maka orang tersebut akan mulai putus asa. Dia tidak memiliki pengharapan untuk sembuh, pasrah. Kita dapat membayangkan bahwa perempuan ini sudah 12 tahun sakit. Bagaimana pengaruh penderitaannya terhadap emosinya? Mungkin dia mudah emosi. Kehidupan sosialnya dengan orang lain dan juga kehidupan imannya kepada Tuhan. Dan tiga hal ini memang menjadi masalah. Fakta yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan perempuan ini bukan gak usaha. Di ayat 20 dikatakan perempuan ini sudah berulang-ulang diobati oleh tabib, oleh dokter. Mungkin rekomendasi dokter A, bukan hanya second, bukan hanya ya kalau kita kan, kalau dokter biasanya kita cari second opinion ya, ke B, C, D, I. Ini sudah mungkin selama 12 tahun itu sudah banyak dokter. Sudah banyak obat herbal. Ya di zaman itu juga sudah lumayan maju. Sudah banyak nasihat yang dituruti, dikatakan selama 12 tahun itu dikatakan sudah berulang-ulang diobati oleh tabib. Tabibnya mungkin kalau setahun satu aja sudah 12 tabib, Bapak Ibu. Kalau dokter spesialisnya itu misalnya satu tahun satu dokter spesialis, dan itu beda rumah sakit, sudah 12 rumah sakit. Mungkin di seluruh kota itu dia sudah kunjungin semua. Coba kita tempatkan dalam posisi kita adalah perempuan ini. Artinya apa? Berbagai usaha ikhtiar telah dia lakukan untuk memperoleh kesembuhan dari penyakitnya. Dan kalau kita di dalam paralel dalam Injil Lukas dikatakan bahwa ia tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun, oleh para tabib itu. Lukas 8 ayat 43. Artinya penyakitnya telah mendapat vonis medis bahwa ia tidak akan dapat disembuhkan. Coba kalau posisinya kita, 12 tahun kita sakit, gak harus benaran, pokoknya segala macam sakit. Dan kita udah usaha cari kesana kemari, sudah 12 dokter spesialis kita datangi, ada teman saudara, kerabat memberi nasihat ini itu yang mulai herbal, sudah kita coba semuanya, 12 tahun Bapak Ibu, gak kunjung sembuh. Fakta yang ketiga, penyakitnya tersebut telah membuat dia jatuh miskin. Ayat 26 menunjukkan bahwa betapa gigihnya sang ibu ini, perempuan ini berjuang untuk memperoleh kesembuhan dari sakitnya. Ia dikatakan telah berulang-ulang pergi berbagai tabib untuk diobati. Bahkan sampai-sampai semua harta kekayaan, semua uangnya, harta benda yang ada padanya habis untuk membiayai pengobatannya. Itu ayat 26 sangat jelas dikatakan. Ya. Dikatakan sehingga ya karena berbagai pengobatan yang dilakukan itu telah dihabiskannya semua yang ada padanya, artinya dia jatuh miskin. Semua udah dilakukan. Mungkin kalau dia punya mobil, mobil dijual untuk kesembuhannya. Kalau dia punya rumah, dua mungkin yang satu dijual. Atau kalau dia punya beberapa petak rumah, mungkin dia akan tinggal di satu kamar, yang lainnya dijual demi kesembuhannya, Bapak. Dikatakan dia jatuh miskin ya karena sakit penyakitnya ini. Sudah habis untuk biaya pengobatannya. Fakta yang keempat, semua usaha yang telah dilakukannya ternyata sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, jelas dikatakan keadaannya bukan semakin membaik, tetapi justru semakin memburuk. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Bapak Ibu, satu penghiburan. Kalau kita sakit, kemudian ya namanya juga ingin sehat, mungkin itu kita sendiri atau orang tua, enggak apa-apa, ini kekayaan kita, mobil kita jual. Ya rumah pun terpaksa kita jual, misalnya ya. Kita hanya beli bisa mampu rumah satu petak, tapi sembuh. Ya Bapak Ibu rasanya, segala usaha yang dilakukan itu kita juga sebagai anak atau sendiri ngerasa enggak apa-apa. Harta bisa dicari, yang penting papa sembuh, mama sembuh, atau diri kita sembuh. Mungkin kita terpaksa jual harta benda kita. Kalau sembuh rasanya itu ya senanglah kira-kira ya, karena apa yang dilakukan itu sebanding lah dengan usaha kita. Tapi bayangkan perempuan ini Bapak Ibu, semua sudah habis dan ternyata malah keadaannya makin memburuk. Kalau kita berobat ketemu dokter yang baik, kemudian keadaan semakin membaik saja, kita belum sembuh, tapi semakin baik saja kita sudah bersyukur. Kalau ini ibu ini sudah habis-habisan, sampai jatuh miskin, semua usaha dilakukan tapi keadaannya semakin memburuk. Sudah 12 tahun Bapak Ibu. Mungkin orang lain sudah pasrah ya sudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini sesungguhnya mengalami bukan hanya penderitaan fisik, tetapi perempuan ini mengalami penderitaan, tiga penderitaan sekaligus Bapak Ibu. Penderitaan yang pertama adalah betul penderitaan fisik karena ia sakit pendarahan selama 12 tahun dan dia tidak sembuh. Dan dia sudah melakukan ikhtiar segala sesuatu dan tidak membawa kesembuhan, malah keadaan semakin memburuk. Secara fisik betul-betul dia sangat menderita. Penderitaan yang kedua adalah penderitaan secara sosial Bapak Ibu. Orang yang sakit pendarahan pada saat itu, secara sosial penyakitnya ini dianggap sebagai kenajisan, dianggap najis. Dan kalau kita punya anggota keluarga yang sakit seperti ini sudah dianggap, ini seperti orang yang sakit kusta. Ya, sudah dikucilkan, sudah dibuang dari masyarakat. Sudah dianggap dia tidak ada. Kalau saya punya saudara atau Bapak Ibu punya istri, adik perempuan atau cici yang sakit pendarahan seperti ini, dia dianggap sudah enggak ada. Mungkin hanya di kakaknya ada, tapi dia sudah enggak ada di rumah dia. Apalagi orang kusta itu akan dikucilkan. Jadi orang yang najis seperti ini masyarakat menganggapnya sebagai sampah masyarakat. Seperti dan dia akan ditolak dan dibuang. Bahkan jika seorang bersentuhan dengan dia maka orang yang disentuh itu pun akan dianggap najis. Maka dikatakan dia enggak berani, asalku pegang Yesus enggak, asalku pegang jubahnya saja enggak berani menyentuh secara fisik. Jadi penderitaan itu secara sosial, dia dikucilkan, dia dibuang dari masyarakat. Kita sakit Bapak Ibu, tapi kalau masih ada saudara yang mengunjungi kita, penghiburan bukan? Ya sakit tapi wah rasanya tiap hari itu ada saudara, ada adik, kita tuh senang rasanya. Bukan senang karena sakitnya, tapi merasa ada kekuatan, banyak saudara yang menghibur, yang melawat kita. Tapi bayangkan ini, sudah sakit begitu menderita, dia dikucilkan, dibuang, dianggap tidak ada. Boro-boro ada yang mau salaman sama dia. Gimana kabarnya Ci? Gak ada yang mau. Najis Bapak Ibu, gak ada orang yang peduli dengan dia. Secara sosial dia sangat menderita. Nah, kalau kita menderita secara fisik, kemudian kita didoakan ya. Saya ingat khotbah terakhir saya adalah Jumat Agung. Ada yang sakit, didoakan, kita doakan, senang ya. Karena apa? Secara spiritual kita masih dikuatkan. Kita masih bisa dengar firman, kita masih bisa dengar khotbah, kita didoakan. Lain dengan perempuan ini. Dia mulai penderitaan yang ketiga. Penderitaan ketiga yang dialami oleh perempuan ini adalah penderitaan secara spiritual atau rohani. Karena dianggap najis, maka perempuan ini tidak diperbolehkan untuk beribadah di sinagog atau bait Allah. Orang yang sakit seperti ini, yang rasanya sudah menderita seperti ini, tentu butuh. Mungkin kalau perlu dia akan tiap hari datang ke gereja berdoa di depan altar Bapak Ibu, untuk memberi kekuatan, tapi dia tidak diizinkan. Baru sampai di pintu depan ada satpam, ibu najis, pergi bu. Ya, satpamnya gak salah, karena memang gak boleh. Hukum Taurat tidak mengizinkan, jangankan masuk ke gereja, orang bersentuhan saja tidak boleh. Jadi bayangkan Bapak Ibu dalam kondisi yang menderita seperti ini, dia tidak punya akses untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah, gimana bu kabarnya, gimana ya, kita masih senang, oh ya ternyata baik perhatian, nanti didoakan oleh Pak Pendeta, majelis mendoakan, rasanya kita enggak sendiri bukan. Betul-betul perempuan yang rasa sendiri, elun, jauh dari sesama, rasanya gue jauh dari Tuhan. Bukan karena dia tidak mau, dia tidak diberi kesempatan. Bapak Ibu kita bisa membayangkan kalau kita ada di dalam kondisi situasi perempuan ini. Dia enggak punya siapa-siapa lagi dan enggak punya apa-apa lagi. Kita enggak punya apa-apa masih punya siapa itu penghiburan. Kita enggak punya siapa-siapa masih punya apa-apa itu juga penghiburan. Ibu ini Bapak Ibu sudah enggak punya apa-apa lagi dan enggak punya siapa-siapa lagi Bapak Ibu. Penderitaan yang begitu luar biasa. Adakah hari ini Bapak Ibu yang merasa lebih menderita dari perempuan ini? Kalau Bapak Ibu merasa Pak Ayub saya enggak punya apa-apa, Bapak Ibu masih punya siapa-siapa bukan? Kalau Bapak Ibu merasa saya enggak punya apa-apa, Bapak Ibu masih punya Tuhan, masih diperbolehkan datang beribadah, masih ketemu saudara seiman, sakit pun masih dikunjungi oleh mungkin tim pelawatan, oleh hamba Tuhan, masih ada perhatian, mungkin ditelepon gimana kondisinya, masih ada penghiburan. Si ibu ini Bapak Ibu tidak punya apa-apa lagi, tidak punya siapa-siapa lagi. Sangat menderita. 12 tahun. Tabib dokter yang berusaha menyembuhkan perempuan ini tidak memberikan pengharapan. Kekayaan yang digunakan perempuan ini untuk membiayai pengobatannya, perawatannya, tidak memberikan pengharapan dan jaminan. Tapi yang menarik, di tengah-tengah keputusasaan yang dia alami, firman Tuhan mengatakan, berita mengenai Yesus itu memunculkan secercah harapan di dalam hatinya untuk menaruh harapan terakhirnya. Tadi kita melihat di dalam ayat yang 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau kita lihat kisah sebelumnya, Yesus pasal 1, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Mirip, orang kusta sama pendarin sama, dianggap najis, dibuang, dianggap sampah masyarakat, dia juga menderita tiga hal, sama, dia udah dengar. Yang paling dekat saja, Yesus mengusir roh jahat dari gerasa. Paralelnya membangkitkan orang mati. Paralelnya maksudnya yang sama ceritanya. Di tengah-tengah keputusasaannya itu, saya yakin si ibu ini kalau dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami hari ini pasti lebih putus asa. Dia enggak punya apa-apa, enggak punya siapa-siapa. Tapi berita tentang Yesus itu, berita-berita tentang Yesus di ayat 27 itu memberikan secercah harapan di dalam hatinya. Ini harapan terakhir saya. 12 dokter enggak bisa bantu. Saya dibuang. Ini penghalang terbesar baginya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus bukanlah kerumunan orang banyak. Betul, tadi ada orang berdesak-desakan. dikatakan orang banyak, dikatakan berbondong-bondong. Tapi bukan itu. Bukan itu halangan yang utama. Tetapi ia tidak mau Tuhan Yesus dinajiskan karena dia menjamahnya. Kalau sampai pegang misalnya ya, tangannya kena ya. Yesus dianggap sudah najis secara hukum Taurat. Maka dia hanya berkata apa? Asal ku jamah, kalau sekarang jasnya ya, jasnya saja ya. Bukan fisiknya. Halangannya jelas. Karena dia takut kalau dia sampai menjamah fisik Yesus, dia Yesus diajikan najis karena perempuan ini menjamahnya. Perempuan yang sakit pendarahan ini akhirnya mengambil inisiatif untuk datang menjamah hanya jubah Yesus saja. Ya, jubahnya saja atas dasar imannya. Iman yang besar itu berkata, asal aku jamah saja jubahnya. Ya tidak berkata gini, asal aku jamah Yesus, asal aku jamahnya. Bukan. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit pendarahan yang telah lama ia alami. Ketika Tuhan Yesus dan rombongan sedang melintas, maka di tengah-tengah rombongan orang yang berdesak-desakan itu, orang yang berbondong-bondong itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dengan iman ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka terjadilah apa yang diimaninya. Alkitab mengatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kehidupan yang sepertinya tidak ada lagi harapan, ketika dia mendengar tentang Yesus, dia mampu mengatakan, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh iman yang sangat kuat dan teguh dari seorang yang sudah sekian lama hidup terbuang, jauh dari sesama dan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman perempuan ini menjadi sarana terjadinya mujizat. Tetapi terjadinya mujizat tersebut sepenuhnya bergantung pada kedaulatan Allah. Sekali lagi ya, jadi ini ada dua hal. Perempuan ini sembuh karena dia punya iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi kesembuhan itu sendiri terjadi atas kedaulatan, belas kasihan, anugerah Tuhan Yesus sendiri. Dua hal ini tidak boleh kita pisahkan. Iman perempuan tersebut menjadikan sarana terjadinya mujizat kesembuhan, tetapi terjadinya mujizat tersebut sepenuhnya bergantung pada kedaulatan Allah. Iman pada pihak manusia bukanlah syarat yang mutlak untuk terjadinya sebuah mujizat. Allah sanggup melakukan mujizat meski tanpa iman di pihak manusia. Saya beri contoh di Alkitab ada dua. Saya beri contoh dua saja maksud saya, bukan hanya ada dua. Ketika Tuhan Yesus ingin memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki, dikatakan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bayangkan suami ini membawa satu istri dan satu anak, itu udah 15.000. Iya kalau seperti saya, anak saya dua saya ajak, kan kalau saya ajak satu kasihan, di rumah sama siapa, enggak ada mbak. Saya ajak dua-duanya, jadi udah berapa itu? Ya, itu udah punya 15.000 mungkin bisa lebih Bapak Ibu. Kemudian mereka dengar khotbah mungkin dari pagi, ya kemudian udah sampai malam, kemudian Tuhan berkata, kamu harus memberikan makan, kata Tuhan pada muridnya. Terus murid-murid juga bingung ya, pusing juga, gimana memberi makan, jangankan 15.000, mungkin 1.000 juga pusing, duit dari mana ini ya. Nah, kemudian Andreas itu ada inisiatif, dia membawa ada seorang anak yang bawa bekalnya, yaitu 5 roti, jelas nih rotinya bukan roti Britok ya, atau bread life ya, ini versi roti murah lah ya. Kemudian ada dua ekor ikan, yaitu untuk kalau kayak McDonald itu kan ada ya, kayak sandwich misalnya seperti itu, tapi pasti murah. Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai, roti murah, dan 2 ikan, tetapi apakah artinya ini untuk sebanyak orang ini ya, pakai rasio nggak mungkin Tuhan, 5 roti 2 ikan. Kalau di sini tenang Tuhan, di sini ada 5 pabrik roti, sari roti, dan ada 2 ekor ikan paus. Wah cukup ya, dimanapun, tapi sibuk juga itu ya. Gak ada sari roti, 5 pabrik sari roti, gak ada 2 ekor ikan paus untuk 15 orang, gak ada. Betul hanya roti sederhana, roti murahan, dan ikan kecil-kecil. Andreas gak percaya, mustahil. Kalau pakai rasio itu kadang-kadang gak masuk akal. Kita kebutuhan kita sama salary kita mungkin di kalkulator jebol Bapak Ibu ya. Enggak cukup tapi ya cukup ya, bisa lewat ya. Orang Indonesia itu hebat loh Bapak Ibu. Jangan apalagi orang Kristennya ya. Orang Eropa itu baru berpikir bagaimana hidup dari bumi ke bulan, ya dari bumi ke bulan. Kita orang Indonesia itu sudah hebat. Kita selalu hidup berpikir dari hidup dari bulan ke bulan, gitu ya. Hebat kita. Bagaimana bulan Desember lewat bersyukur, ya. Januari lewat bersyukur. Kita sudah terbiasa hidup dari bulan ke bulan. Ini lebih hebat daripada orang Eropa. Orang Eropa baru berpikir bagaimana dari bumi ke bulan. Ya, kita kembali ke teks. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, contoh yang kedua, ketika Lazarus meninggal, ya Lazarus ini kan sahabat dekat Tuhan Yesus. Jadi waktu Lazarus meninggal, Maria, Marta itu langsung WA Tuhan Yesus. Atau dulu pakai BB Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sahabat yang kau kasih Lazarus meninggal. Tuhan enggak balas. Ping, ping, ping, ping, ping. Gitu dulu gitu kan ya pakai BB ya. Selesai khotbah, kalau WA itu cuma di-read, cuma dibaca. Ya tanda itu. Cuma dibaca nih ya. Hari pertama dia enggak datang. Orang kalau saya kalau nikah mungkin bisa enggak datang. Saya punya dosen gitu. Ya, tapi kalau kematian, kalau dia bisa datang, dia akan usahakan datang. Ya, jadi dia hari pertama nggak datang, kedua nggak datang, ketiga nggak datang, ah udah nggak ada harapan kan. Hari keempat dia datang, Marta kesel sebenarnya ya. Dia Tuhan datang dia terlambat. Marta sangat kecewa ketika Tuhan Yesus datang di hari keempat atau hari kelima malahnya karena ia datang terlambat. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini 4 hari yang lalu, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta menyatakan keraguannya akan kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Marta gagal paham, gagal percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus, ya. Membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari terbaring di dalam kubur. Tetapi Tuhan Yesus berkenan untuk membangkitkan Lazarus. Ini Martanya sendiri kurang iman atau bahkan enggak beriman, tapi Tuhan tetap berkenan membangkitkan. Kesembuhan perempuan yang sakit pendarahan ini terjadi semata-mata hanya anugerah dan kedaulatan Tuhan. Jika seandainya Tuhan tidak berkenan untuk menyembuhkan, tentulah dia tidak akan sembuh. Hal ini dipertegas oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 44. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku," ya bagian terakhir, "sembuhlah dari penyakitku." Walaupun dia pegang kaki Tuhan Yesus dari belakang, Bapak Ibu, kalau Tuhan enggak berkenan, tetap enggak akan sembuh, Bapak Ibu. Tapi meskipun dia hanya pegang jubahnya, jasnya, karena dia punya iman dan Tuhan mau dia sembuh. Bahkan kalau dia pegang tangannya, dioyok-oyok, "Tuhan sembuhkan saya, Tuhan." Kalau Tuhan enggak pernah, tetap enggak sembuh, Bapak Ibu. Ini dua hal, mujizat antara iman dan kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu, pengajaran bahwa iman menjadi sarana terjadinya mujizat, tetapi terjadinya mujizat sepenuhnya bergantung pada kedaulatan Allah, sudah pernah ditegaskan oleh Tuhan Yesus, oleh Injil Markus, ketika dia menyembuhkan orang sakit kusta di pasal yang pertama. Walaupun pemahaman ini muncul dari orang kusta itu, tapi Tuhan mengamini, betul konsepnya. Mari kita bandingkan ya, Markus pasal pertama ayat 40-42 dengan kisah tadi. Di dalam Markus 41 ayat 40-42, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kusta, ini ada kemiripan sekali lagi. Orang yang sakit kusta dan perempuan ini sama-sama menderita 3 hal, secara fisik, sosial, dan juga spiritual atau rohani. Sama, ya jas buka ikut belangkon, sama juga, sama ini nasibnya ya. Dikatakan, di situ dikatakan seorang, Bartimius ini namanya ya, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, ceritanya sama, dia datang, bukan Tuhan yang mendatangi. Ada nanti dalam cerita lain Tuhan yang mendatangi. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, menyembuhkan aku." 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, oleh anugerah belas kasihan kedaulatan Tuhan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh, engkau tahir." Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Kita bandingkan dengan kisah tadi. Hai anakku, sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu, jadi kesembuhan bukan terletak pada kemampuan pendeta. Walaupun pendeta itu sudah terkenal, punya karunia misalnya ya. Kalau Tuhan enggak berkenan, tetap enggak sembuh. Kalau itu tanggung jawab Tuhan. Jadi tidak boleh misalkan doa lainnya. Dosen saya pernah menyatakan dia kalau disuruh mendoakan orang sakit itu dia agak takut ya, karena beberapa kali doakan malah mati, didoakan mati bukan sembuh. Lah kalau dia kan kalau didoakan pendeta mati kan jadi terkenal nih. Jangan didoakan dia pendeta maut itu ya. Mending undang majelis atau pendeta hamba Tuhan yang lain ya. Jadi coba bayangkan kalau Bapak Ibu sakit, undang saya doakan, tumpang tangan, malah mati. Ya kecuali memang keluarganya memang doanya pengen cepat mati, ya beda itu, malah undang khusus, malah laris itu ya. Karena yang rasa udah siap, dia juga udah siap. Nah Bapak Ibu, sekali lagi kesembuhan itu bukan terletak pada kemampuan pendeta hamba Tuhan atau juga penginjilnya. Dan ketidaksembuhan juga bukan terletak pada si penderita Bapak Ibu, orang yang sakit itu. Melainkan apakah Tuhan berkenan atau tidak. Jika Tuhan tidak berkenan untuk menyembuhkan, maka tentu tidak akan terjadi kesembuhan di dalam diri orang kusta maupun perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun tadi. Dalam kisah anak Yairus dan kisah Lazarus, jika Tuhan tidak berkenan untuk membangkitkan anak Yairus dan Lazarus, maka tentu tidak akan terjadi kebangkitan dari antara orang mati. Demikian juga akan kesembuhan orang kusta dan perempuan ini. Terjadi semata-mata karena anugerah, belas kasihan, kedaulatan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat kesembuhan adalah bagian dari anugerah dan kedaulatan Tuhan. Tuhan adalah sumber kesembuhan. Saat kita sakit dan kita berdoa memohon kesembuhan kepadanya, Tuhan yang berdaulat berhak penuh untuk menyembuhkan kita secara spontan. Amin. Langsung dia sembuh. Ini kesaksian seorang hamba Tuhan kakak tingkat saya dalam kebaktian awal teman-teman semester. Dia mendoakan oma-oma yang sudah koma. Oma-oma ini koma dan sakitnya sudah komplikasi dan juga stroke. Hanya salah satu kakinya saja yang bisa diangkat, ya kaki kiri kalau nggak salah. Nah kemudian Tuhan itu memberikan anugerah itu luar biasa. Orang sakit separah apapun Bapak Ibu, salah satu organ tubuhnya masih bisa berfungsi yaitu salah satu telinga. Beberapa tahun lalu saya juga melayani di Christmas Carol orang yang sudah terbaring, kakinya sudah nggak bisa ditekuk, kurus, ya. Tapi saya beritakan Injil, kesempatan. Seminggu kemudian saya dikabarin ibu itu sudah meninggal. Tapi saya bersyukur Bu, ibu sudah dengar Injil ya, walaupun kita nggak tahu responnya. Nah saya mau cerita yang kasus pertama. Jadi waktu di ICU ibu ini diberitakan Injil oleh pendeta ini. Kemudian setelah selesai, kemudian pendetanya bertanya, apakah ibu mengerti yang saya ceritakan tadi? Apakah ibu mau percaya Tuhan Yesus? Nah kemudian kalau ibu percaya, angkat kaki kirinya ya, karena untuk respon kan susah, ngomong udah nggak bisa, kaki kanannya udah lumpuh, tangan kan lumpuh, akhirnya angkat kaki kiri. Nah waktu si pendeta ini menceritakan di kebaktian awal tutup semester ini, si omanya udah sehat walafiat Bapak Ibu, sembuh ya, bisa terjadi, true story. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan secara spontan yang atau secara total segala macam penyakit, termasuk kanker, kantong kering ya, harus kerja kalau yang itu ya. Semua penyakit Tuhan sanggup, enggak ada yang Tuhan enggak sanggup. Bahkan yang dunia mengatakan enggak ada obatnya pun, karena Tuhan itu berkuasa, kalau Tuhan mau bisa Bapak Ibu. Enggak ada yang Tuhan enggak bisa. Tetapi Tuhan juga berhak penuh untuk menunda atau menyembuhkan secara bertahap atau melalui proses. Jadi juga jangan anti kedokteran. Itu juga bisa sarana yang Tuhan pakai. Jangan karena terlalu punya iman, menyembuhkan, enggak mau minum obat dokter, enggak mau, apalagi diabetes kan ya memang harus ada obatnya, macam-macam obat jantung kan. Karena terlalu percaya, enggak tanpa obat, tanpa operasi, Tuhan juga bisa pakai tangan-tangan dokter. Jadi enggak boleh ekstrim juga. Ya. Tapi Tuhan juga bisa pakai tanpa operasi, tanpa obat. Saat kita sakit, Tuhan yang berdaulat dapat menyembuhkan kita melalui sarana kedokteran, obat, operasi dan sebagainya, maupun tanpa jasa kedokteran. Nah, pengalaman orang beda-beda, kita gak boleh bilang, udah kamu diabetes gak usah minum obat, buang obat kamu itu. Nih saya ya, saya gak minum obat diabetes sembuh. Jangan menyamakan pengalaman orang yang sakit jantung, mulai hari ini dalam Yesus buang obat jantung kamu semua. Mati mau tanggung jawab gak? Ya buang, kamu gak punya iman. Saya ya, udah sakit gak pernah ibu obat jantung. Pengalaman tiap orang bisa beda-beda. Tuhan bisa memakai proses, bisa spontan, bisa memakai sarana kedokteran, obat operasi, bisa tanpa operasi, bisa tanpa jasa kedokteran. Tuhan berdaulat. Saat kita sakit, Tuhan yang berdaulat juga berhak penuh untuk menyembuhkan kita atau tidak menyembuhkan kita sama sekali apapun alasannya. Contohnya dalam kisah Paulus. Paulus ini kurang apa? Kurang bagaimana rohaninya? Kalau dia hamba Tuhan itu orang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia sudah berdoa 3 kali untuk penyakitnya itu, duri dalam dagingnya itu, yang sangat menyakitkan itu. Tetapi Tuhan justru menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmulah kuasaku menjadi sempurna. Dan untuk setiap keputusan yang telah Tuhan tetapkan, kita sebagai umatnya patut menerima dengan ucapan syukur. Kembali kepada kisah perempuan yang sakit pendarahan tadi Bapak Ibu. Apa yang dialami perempuan ini sebenarnya mewakili realitas kenyataan kita hidup saat ini. Saat ini mungkin kita sedang mengalami kekecewaan, kita mengalami pergumulan, sakit, penyakit yang tidak kunjung sembuh, masalah ekonomi, usaha yang gagal, tekanan secara sosial, secara politik, dan berbagai masalah kehidupan yang lain. Dan buat kita nyaris mungkin sudah putus asa. Bersyukur masih punya sahabat-sahabat, saudara seiman, orang tua, saudara, hamba Tuhan, majelis, jemaat yang memperhatikan kita. Tapi mungkin kita nyaris sudah, Tuhan rasanya sudah high keep up, saya sudah mau menyerah. Apakah masalah pergumulan yang Bapak Ibu alami telah membuat kita putus asa dan kehilangan pengharapan? Ingat, waktu dengar nama Yesus, biar itu memunculkan kita juga secercah harapan. Ketika kita mengalami keputusasaan, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, siapakah yang kita harapkan dan kita andalkan? Marilah kita datang kepada nama Yesus dengan menaruh iman dan pengharapan kita kepadanya. Setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh mujizat dari Tuhan, apapun pergumulan kita. Kalau sakit ya kesembuhan dari Tuhan. Iman kita kepada Tuhan Yesus menjadi sarana terjadinya mujizat. Tetapi terjadinya mujizat sepenuhnya bergantung pada kedaulatan Allah. Maka pertanyaan yang paling mendasar adalah, yang paling mendasar, sudahkah kita beriman kepada Kristus? Itu dulu. Jikalau belum, maka langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Percaya bahwa iman kepada Kristus menjadi sarana terjadi mujizat, tetapi terjadinya mujizat sepenuhnya bergantung pada kedaulatan Allah akan menolong kita memiliki damai sejahtera di dalam hati dan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, kita akan berkata Tuhan itu baik. Perlu kita iman mendatang mujizat, tapi kedaulatan Tuhan. Percaya bahwa iman kepada Kristus menjadi sarana terjadinya mujizat, tetapi terjadinya mujizat sepenuhnya bergantung pada kedaulatan Tuhan akan menolong kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik susah maupun senang, sehat atau sakit, ya seperti janji pernikahannya, kita tetap bisa berkata, Allah itu baik. Apapun yang telah Tuhan perbuat dalam hidupku, semua baik, semua baik. Pengarang lagu Semua Baik itu mengalami sakit penyakit kanker dan lagu itu dia karang dan akhirnya dia berapa kemudian namanya Pak Budi ya meninggal. Dan itu warisan terakhir dia untuk istrinya. Dan juga punya anak, anaknya juga punya berkebutuhan khusus. Jadi susah juga penderitaannya. Tapi suaminya meninggalkan lagu itu, semua baik apapun yang terjadi. Enggak gampang, tapi katanya waktu setelah suaminya meninggal lagu itu booming ya, lagu Semua Baik, semua baik gitu ya. Booming dan dia hidup dari royalti-royalti itu. Lihat Bapak Ibu pemeliharaan Tuhan tuh ya. Itu poin berikutnya. Bapak Ibu yang kedua, iman kita kepada Tuhan Yesus bukan hanya menjadi sarana terjadinya mujizat, tetapi juga menyelamatkan kita. Itu ayat yang ke-34. Sengaja saya beri warna khusus untuk menjadi penekanan. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bukan hanya membawa kesembuhan, imanmu kepada Kristus telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, bukan hanya sembuh, pergilah dengan selamat karena iman telah menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kebutuhan utama perempuan di dalam bacaan ini, kalau kita kasat mata, memang kesembuhan dari penyakit, yakni sakit pendarahan. Tetapi Tuhan Yesus tahu kebutuhan utama, kebutuhan yang paling mendalam perempuan ini sebagai manusia berdosa adalah keselamatan. Tuhan Yesus melihat lebih jauh dari apa yang terlihat di muka, di luar, melihat jauh ke dalam hati. Tuhan Yesus tidak hanya berkata, pergilah dan sembuhlah dari penyakitmu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanku, pergilah dengan selamat. Bahkan Bapak Ibu jika kita lihat urutannya, Tuhan Yesus menempatkan kebutuhan perempuan ini akan keselamatan jauh lebih utama, lebih dulu daripada kebutuhannya akan mujizat atau kesembuhan. Tuhan Yesus membicarakan masalah keselamatan, baru kemudian masalah sakit penyakit. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Baru penutupnya, bonusnya, sembuhlah dari penyakitmu. Kesembuhan itu bonus, Bapak Ibu. Kalau sakit gak sembuh, yang penting keselamatan dulu kita terima. Kalau kita sembuh gak diselamatkan, kita kehilangan segala-galanya. Ya, mari kita ini menjadi penghiburan. Kesembuhan dari sakit itu bonus. Ya. Iman menyelamatkan kau dan gak ada dan pun ntar ketemu dengan Tuhan. Seandainya pun, hai anakku imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Gak sembuh, meninggal dengan pendarahan tapi dia berjumpa dengan Tuhan. Itu mujizat juga Bapak. Hal yang sama juga Tuhan perbuat ketika Dia menyembuhkan Bartimius yang buta di dalam Markus 10 ayat 52. Kebutuhan utama Bartimius yang nampak secara kasat mata memang mujizat supaya dia bisa melihat. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa kebutuhan utama Bartimius sebagai orang berdosa adalah keselamatan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus berkata kepada Bartimius, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kemudian ayat lanjutannya, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Melihat itu bonus, Bapak Ibu. Itu sudah kalimatnya sudah berikutnya, sudah titik tadi, sudah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Markus 10:52 itu sudah, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Itu sudah tanda seru, sudah. Kemudian dilanjutkan kalimat, pada saat itu juga melihatlah ia. Melihat sembuh itu bonus. Jadi kalau kita meninggal dengan keadaan sakit, enggak usah kecewa sama Tuhan. Yang penting kita sudah diselamatkan. Tapi kalau kita sehat sampai meninggal pun kita sehat, ya bersyukur. Makanya tadi kita percaya iman bisa menjadi sarana mujizat, kemudian percaya kedaulatan Tuhan itu buat kita itu damai sejahtera dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus bukan hanya menjadi sarana terjadi mujizat, tetapi juga menyelamatkan kita. Alkitab menegaskan bahwa sebab karena kasih karunia, karena anugerah kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di dalam konteks eskatologis, kita telah diselamatkan dari sakit rohani menahun yang tidak mungkin sembuh dengan usaha kekuatan kita. Gambaran perempuan ini yang sudah menyerah give up itu gambaran kita. Kita sebagai manusia berusaha tidak mungkin bisa diselamat oleh karena usaha kita. Jelas, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, kata Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8. Dalam konteks eskatologis sekali lagi, kita telah diselamatkan dari sakit rohani menaun yang tidak mungkin sembuh dengan usaha dan kekuatan kita. Penyakit rohani ini adalah dosa. Sama seperti perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini, kita juga tidak mungkin akan sembuh dari sakit rohani dengan usaha dan kekuatan sendiri. Maka usaha apapun yang dilakukan itu dikatakan sia-sia. Karena keselamatan bukan usaha kita, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Ada hal lain yang sebenarnya kita bisa pelajari dari cerita ini, lepas dari cerita soal mujizatnya saja. Tapi Tuhan mengajarkan keselamatan itu juga bukan karena usaha kita. Tuhan yang memberikan, menganugerahkan. Hanya melalui Tuhan Yesus kita dapat pulih dari dosa yang menggerogoti kehidupan kita. Kita bisa pulih dan sembuh karena anugerah Tuhan. Ingatlah bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus bukan hanya terjadi karena iman kita kepada Tuhan Yesus bukan hanya menjadi sarana terjadi mujizat, tetapi juga menyelamatkan kita. Jika hari ini kita tidak mengalami mujizat yang namanya kesembuhan atau perbuatan ajaib lainnya, mari kita bersama John Newton kita bersyukur untuk keajaiban Tuhan yang lain yang menyelamatkan kita dengan menyanyi berkata, "Ajaib benar anugerah," versi Kidung Jemaat. "Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Aku dulu hilang, buta, bercela, olehnya aku sembuh." Ini juga mujizat, ini juga keajaiban Tuhan. Amazing grace. Kenapa sering kali kita lihat mujizat hanya yang spektakuler? Ini lebih spektakuler, Bapak Ibu. Ini kekal. Orang yang sakit sembuh, nanti mati juga enggak, Bapak Ibu? Bisa sakit lagi enggak? Bisa. Tapi kalau udah terima keselamatan, itu jaminannya kekal. Biarlah kalau hari ini kita udah sakit, udah doa, enggak mengalami kesembuhan secara fisik, kita tetap bisa bernyanyi, "Sungguh besar anugerahmu, ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, aku dulu hilang, tersesat, buta rohani, bercela, oleh Tuhan aku disembuhkan." Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu? Yang ketiga, keberadaan kita dan perhatian Tuhan secara pribadi kepada setiap kita, itu juga merupakan mujizat Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 24, ayat 30 dan 31. Ayat 24 itu menjadi settingnya, Bapak Ibu ya. Orang banyak berbondong-bondong. Bayangkan berbondong-bondong itu berapa. Mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi ingat kampanye Pak Ahok nih ya. Kalau kampanye pun banyak berbondong-bondong itu ya. Pada ketika itu, ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak. Ya, pada kan berpaling di tengah orang banyak. Dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Tuh, salah kan para murid, baru dengar kalimat aja, dengar khotbah, udah lupa. Tuhan bilang yang menjamah jubah, kok menjamah aku? Tuh Bapak Ibu ya. Jangan-jangan nanti baru dari sini sampai parkiran udah lupa. Enggak lah kalau Bapak Ibu, enggak ya. Sampai yang diingat yang apa ya, harus firmannya. Baru dengar, udah kutip salah nih para murid ya. Bukan menjamah aku, najis jubah ya. Lalu apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Ketika Tuhan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus, Bapak Ibu bayangkan ya, saya lagi senang berimajinasi. Pak Ahok lagi kampanye di daerah sini, wah orang berkerumunan, Jumat kayu semua, ya orang-orang situ tukang becak berkerumun. Terus ada yang nyenggol jubahnya atau bajunya Pak Ahok, ya kesenggol itu baju kotak-kotaknya itu. Kira-kira langsung terasa enggak orang banyak? Enggak, Bapak Ibu, kalau saya berjubel sini mau salaman sama saya, mana ada sih, enggak ada lah, itu terlalu mutail ya. Katakanlah siapa ya, Pak Jokowi aja lah yang pakai baju putih itu ya, atau dia pakai jas atau pakai jaket itu, jaket apa, jaket yang lagi terkenal, nah itu ya. Kemudian pak salaman pak, foto pak, selfie pak, terus ada yang nyenggol jasnya dia Bapak Ibu, kira-kira langsung siapa tadi pegang ini? Gak mungkin, orang berbondong-bondong, kalau satu orang dua orang langsung terasa kan. Coba kita berimajinasi, bayangkan Bapak Ibu, ini berbondong-bondong terus ada orang yang megang ini, ya paling ya biasa itu, gak ada perhatian secara khusus, tapi luar biasa Bapak Ibu. Ini luar biasa, ini ayat yang menurut saya juga luar biasa. Pertanyaan siapa yang menjamah jubahku ini spesifik sekali Bapak Ibu. Apakah Tuhan Yesus memang tidak mengetahui siapa orangnya? Maka para murid itu juga kesel sama Tuhan. Lihat dong ini orang ribuan, orang kesenggol aja kok bertanya siapa yang menjamah aku, diganti kan jubahku. Para murid ini kayaknya keki banget, itu pertanyaannya enggak penting tuh bagi para murid. Pertanyaan ini kayak pertanyaan enggak bermutu. Tapi Bapak Ibu lihat, mari kita lihat. Ini seolah-olah pertanyaan kelihatan enggak bermutu. Orang lagi berbondong-bondong kesenggol jubahnya, jasnya aja tanya siapa? Iya kalau dompetnya hilang, siapa yang ngambil dompetku? Ya iya, langsung ya. Pasti langsung tanya, ini apa handphone? Siapa yang ngambil handphoneku? Orang ketarik jubahnya. Hal biasa kan Bapak Ibu? Sederhana kan? Tapi bagi Tuhan itu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus tahu. Tuhan bukan tidak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Bukan Tuhan Yesus tidak tahu orangnya, jelas bukan jawabannya. Karena Tuhan Yesus maha tahu. Tuhan Yesus sendiri mengetahui siapa yang menjamah jubahnya. Dan dia tidak marah dengan itu, tapi dia ingin memperhatikan secara pribadi. Mari kita lihat situasi konteks pada saat itu. Ayat 24 dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Berdesak-desakan di dekatnya. Hal ini juga terkonfirmasi di ayat 31. Ketika para murid menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Siapa yang menjamah jubahku? Para murid keki. Ya. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Aduh Tuhan, ini pertanyaan macam apa pula ini? Enggak bermutu pertanyaannya. Ya, bagi para murid enggak bermutu. Tapi mari kita lihat selanjutnya. Kira-kira berapa banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dan berdesak-desakan dekat Tuhan Yesus? Memang tidak dicatat. Alkitab hanya mengatakan berbondong-bondong, berdesak-desakan orang banyak. Namanya banyak ini bisa berapa, Pak? Ratusan bisa enggak, Bapak Ibu? Bisa. Ribuan bisa enggak? Dan Yesus sudah biasa diikuti ribuan, itu sudah biasa Bapak Ibu. Ya. Di dalam Markus, masih Markus setelah ini kisah ini. Markus 6 dicatat, Tuhan Yesus berkhotbah dan mengadakan mujizat di hadapan berapa orang? 5.000 orang laki-laki. Ini apa pada enggak kerja ya? Udahlah enggak usah pikir gitu ya, terlalu liar pikirannya ya. Kok dia enggak kerja gitu ya. Udah nabung dia, udah kerja ya, kayak dengar Tuhan Yesus. Lihat nih karisma Tuhan Yesus waktu itu. 5.000 orang diajak anak istrinya. Mungkin itu ambil cuti untuk dengar khotbah Tuhan Yesus ya. Atau di hari Sabtu nih mungkin ya, hari Sabtu Sabat ya. Atau Minggu mungkin ya. Ya udah enggak usah kita bahas ya, itu enggak, bukan itu. Itu ribuan orang, Bapak. Markus 8 Bapak ya, Bu. Dicatat lagi berapa orang ikuti Tuhan Yesus? Turun sih memang, tapi masih ribuan. Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, mengadakan mujizat di hadapan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Kalau 5.000, 5 roti, 2 ikan. Apa yang mau saya katakan? Hal ini menunjukkan bahwa meskipun saat itu ada begitu banyak orang, ratusan bahkan mungkin bisa ribuan yang berbondong-bondong mendesak-desak mengikuti Tuhan Yesus. Namun perhatian Tuhan Yesus tetap memiliki perhatian kepada satu pribadi, yaitu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ada di sini Bapak Ibu merasa kesepian. Jemaatnya ribuan ya misalnya, merasa kesepian. Mata Tuhan tetap tertuju pada Bapak dan Ibu. Ribuan orang berdesak-desak. Siapa yang menjamah jubahku? Bukan Tuhan enggak tahu Bapak Ibu. ini perhatian yang luar biasa Tuhan untuk perempuan yang sangat menderita ini, yang udah dibuang ini. Tuhan menerima, hai anakku, panggilannya enggak, hai perempuan, ngapain kamu pegang jubah saya? Tuhan enggak marah-marah loh Bapak Ibu. Sebutan hai anakku itu sebutan yang sangat meneduhkan. Jarang, enggak ada yang bor-bor ngaku anak, saudara aja enggak mau lagi anak. Hai anakku, yang berkata Allah sendiri. Ini kata-kata yang memulihkan. Ini perhatian yang sungguh luar biasa di antara ratusan ribuan orang. Hai anakku. Meskipun ada jutaan, bahkan miliaran anak Tuhan di dunia ini, tetapi Tuhan mengetahui dan peduli dengan masalah pribadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan pernah merasa sendiri. Ada lagu, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita aku hadapi. Tuhan tahu. Saya tidak tahu persis persoalan Bapak, Ibu datang di ibadah kebaktian KU1 ini. Enggak tahu saya. Karena saya juga bukan hamba Tuhan di sini, jadi enggak tahu. Tapi Bapak, Ibu, Tuhan tahu persis. Yang Bapak Ibu enggak cerita ke orang lain pun, karena dianggap rahasia, Tuhan tahu, dia perhatiin Bapak Ibu. Tuhan juga memperhatikan saudara Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Jika Tuhan mengetahui, dia peduli dengan masalah atau pergumulan hidup setiap kita, mengapa kita masih takut dan khawatir? Siapa yang menjamah jubahku? Di antara ribuan orang, mata Tuhan tetap tertuju pada orang yang enggak diperhatikan ini. Apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu di tahun 2017 ini? Apakah Bapak Saudara ingin mengalami mujizat Tuhan secara setiap hari? Ingatlah bahwa perhatian dan kepedulian Tuhan kepada kita secara pribadi itu merupakan mujizat Tuhan yang dapat kita alami secara pribadi setiap hari. Bahkan waktu kita takut di Alkitab itu, kalau kita googling, kita ketik pakai konkordasi Alkitab, komputer, elektronik itu keluar 365 kali. Bapak. Pagi-pagi bangun udah khawatir, takut, Tuhan bilang apa? Jangan takut. Hai anakku, jangan takut. Tuhan memberikan perhatian secara pribadi. Setiap hari. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin mengalami mujizat Tuhan, ingatlah bahwa perhatian, kepedulian Tuhan pada kita setiap pribadi, itu mujizat yang dapat kita alami setiap hari. Toyohiko Kagawa, nah udah tahu nih pasti orang mana nih, Jepang. Seorang penginjil, penulis, reformator sosial, aktivis perdamaian, aktivis buruh dari Jepang, dia berkata, tidak perlu bagiku untuk pergi terlalu jauh untuk mencari mujizat, akulah mujizatnya. Kelahiranku secara fisik dan keberadaan jiwaku adalah mujizat. Itu Alkitabiah ini Bapak Ibu, ayatiah kalau gak mau Alkitabiah. Kenyataan bahwa aku pernah dilahirkan di dunia ini adalah sebuah mujizat. Ini juga yang dipahami oleh Daud ketika dia berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kenapa kita gak percaya ini kata ini dipakai oleh motivator-motivator? Kenapa gak kita pakai ayat ini untuk memotivasi diri kita? Ajaib apa yang kau buat, miracle. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak, ini pribadi, lepas pribadi. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ini menggambarkan apa? Kepedulian Tuhan pribadi lepas pribadi terhadap diri kita. Dan bagiku terhadap. Betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, itu miracle ajaib. Betapa besar jumlahnya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah mujizat Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa perhatian dan kepedulian Tuhan secara pribadi untuk setiap kita di antara miliaran umat Tuhan di dunia ini itu juga merupakan mujizat Tuhan? Jika kalau belum, pikirkanlah. Maka kita akan mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Amin. Saya mengajak Bapak untuk berdoa, merespon firman Tuhan 1-2 menit. Mari kita berdoa. Kita bersyukur untuk mujizat-mujizat Tuhan yang kita alami. Kita bersyukur kalau setiap hari kita bisa mengalami mujizat Tuhan yang tanpa kita sadari. Itu adalah mujizat Tuhan. Bahkan keberadaan diri kita, perhatian Tuhan itu juga mujizat dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Minta kesediaan Pendeta Bagio untuk menutup doa respon firman Tuhan. Tuhan, Kau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Sejak kami ada dalam kandungan, Engkau berkarya dalam pribadi kami secara istimewa. Bahkan kalau kami berdiri saat ini di hadapan, kami orang yang berdosa. Namun Engkau mau datang dan menyapa kami, Tuhan, bahkan memakai kami menjadi alat mujizat-Mu. Kami bersyukur, Tuhan. Ketika kami dalam kesulitan dan penderitaan, Engkau memperhatikan kami secara pribadi. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Dan biarlah melalui mujizat yang kami dengar, iman kami bertumbuh, iman kami semakin kuat, sekalipun kami harus mengalami penderitaan. Karena itu mujizat yang terbesar, ketika kami kuat menghadapi sulitnya hidup ini. Kami tahu, Tuhan, kehidupan saat ini semakin hari semakin sulit. Usaha kami, pekerjaan kami terus merosot. Permasalahan dalam keluarga tak henti-hentinya. Namun Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang dan menyaksikan karya Tuhan, biarlah kekuatan yang dari surga itu mengalir dalam hati kami, dan kami pulang membawa kekuatan yang dari Tuhan. Itulah mujizat yang sesungguhnya, ketika firman-Mu berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan kami. Hari ini kalau kami melihat ketimpangan-ketimpangan, kami mendengar berita-berita yang tidak sesuai apa yang kami inginkan, bahkan kebenaran-kebenaran-Mu seakan-akan ditindas. Tuhan, kiranya Engkau menambah-nambahkan iman kami, membentuk kami semakin rendah hati, semakin bergantung kepada Engkau. Karena Engkau, Tuhan, yang memperhatikan kami secara pribadi. Amen. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu sudah menguraikan kebenaran firman-Mu. Urapi dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Biarlah Engkau terus memakai hamba-Mu ini, ya Tuhan. Dan setiap kami boleh melihat dan hidup bersandar penuh